Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَقُلْنَا ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kita teruskan kembali pembahasan kita kitab Mulakhas Al-Fiqhi Syekh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan Hafidhahullahu Ta'ala. Terakhir yang kita bahas yaitu sunnah-sunnah wudu yang diantaranya adalah bersiwak, kemudian ghusl kaffain salasan fi awalil wudu, kemudian memulai madmadul istinsyak sebelum memulai mencuci wajah, takhlil lihyah al-kafifah bilma, menyela-nyelahi janggut yang tebal dengan air sampai air masuk ke dalamnya, atau sunnah. Kemudian yang sunnah dalam berwudu juga itu at-tayammun, mendahulukan yang kanan, karena ini yang disukai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yu'jibu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Muttafaqun alaih. Ini dalil menunjukkan bahwa Rasulullah menyukai mendahulukan yang kanan. Sesuatu yang baik dahulukan dengan yang kanan, yang diantaranya itu wafituhurihi, dan masuk kepadanya bersuci yaitu berwudu. Kemudian yang keenam, menambah dari satu kali hukumnya sunnah yang wajib yaitu satu kali mencuci wajah, tangan, kaki, itu yang wajib satu kali. Sedangkan tiga kali hukumnya adalah sunnah. Dan ini adalah merupakan ijma para ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih, berdalilkan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Nabi alaihi salatu wassalam tawaddoa marratan, satu kali. Ini yang wajib. Lebih dari satu kali, menambah sampai tiga kali, ini hukumnya sunnah. Sedangkan lebih dari tiga kali, itu tidak disunnahkan sama sekali. Karena di sana tidak ada hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam berwudu lebih dari tiga kali. Baik. Qala hafizahullah ta'ala, kita teruskan kembali. Di sini akan disebutkan tentang kaifiyah, tata cara berwudu. Qala hafizahullah ta'ala, babun fi bayani sifatil wudu. Bab tentang penjelasan-penjelasan sifat wudu. Penjelasan-penjelasan sifat wudu. Qala hafizahullah ta'ala, ba'da an 'arafta syara'itul wudu'i wa fara'idahu wa sunanahu 'ala ma sabaqa bayanuhu. Sebagaimana yang engkau telah ketahui syarat-syarat wudu, wa fara'idahu, dan kewajiban-kewajiban wudu, wa sunanahu, dan sunnah-sunnah wudu, ala ma sabaqa bayanuhu, sebagaimana yang telah dijelaskan penjelasan-penjelasannya. Bahkan telah kita sebutkan perbedaan antara syarat dengan fard, rukun atau fard dengan syarat itu berbeda. Kalau syarat-syarat wudu itu dilakukan di luar ibadah, sedangkan kewajiban-kewajiban, rukun-rukun itu dilakukan di dalam ibadah. Wasunanahu, dan sunnah-sunnah wudu, sebagaimana yang pertemuan kemarin telah kita lewati, sunnah-sunnah wudu ada 6 sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, dan masih ada sunnah-sunnah wudu yang lain, yang diantaranya yaitu berdoa setelah berwudu. Berdoa setelah berwudu hukumnya adalah sunnah, dengan dalil hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seseorang yang menyempurnakan wudunya kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannah samaniya, wa yadukul min ayyiha sya'. Hadith Umar bin Khattab, seseorang yang menyempurnakan wudu kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat abwabul jannah samaniya, dibukakan 8 pintu surga, dan dia masuk ke pintu mana saja. Al-Alama Ibn Zaymi rahmatullahi ta'ala alaih mengatakan ini dalil bahwa pintu surga ada 8. Dan dalam hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan seorang untuk masuk ke pintu mana saja. Pintu pertama, kedua, ketiga. Ketika dia sudah selesai berdoa, dibukakan semuanya, 8 pintu surga dibukakan semuanya, wa yadkhul min ayyiha sya, dan masuk ke pintu mana saja. Nah. Sedangkan ziyadah, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini dikatakan oleh para ulama ini ziyadah yang tidak sahih. ziyadah setelah wudu. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin. Ini ziyadah laisa bisahih. Kemudian sunah-sunah wudu yang lain, yang diantaranya yaitu sholat dua rakaat setelah berwudu. Ini hukumnya sunnah. Taib. Bada'an arafta syara'it al-wudu'i wa fara'idahu wa sunanahu ala ma sabaqa bayanuhu ka'annaka tatalla'ata ila bayani sifat ala ila bayani sifatil wudu'i allati tutabbaqu fiha tilkal ahkam. Dikatakan oleh hafidhahullah ta'ala, ka'annaka tatalla'ata ila bayani sifatil wudu', seperti engkau mengetahui atau menantikan, sudah tahu syarat-syaratnya, sudah tahu kewajiban-kewajibannya, sudah tahu sunnah-sunnahnya, tinggal yang belum dijelaskan yaitu kaifiyahnya, seperti apa tata caranya. Syarat sudah tahu, kewajiban sudah tahu, sunnahnya sudah tahu, sekarang akan dijelaskan tata caranya, wudunya seperti apa. Ila bayani sifatil wudu, yaitu penjelasan-penjelasan sifat wudu, allati tutabbaqu fiha tilkal ahkam, yang di sana akan dijelaskan, praktekkan. Tilkal ahkam, tentang hukum-hukum wudu. Wahia sifatul wudu'il kamil, yaitu sifat wudu yang sempurna. Sifat wudu yang sempurna. Al-mushtamil ala furudi wa sunani, yang mencangkup tentang kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah. Al-mustawhatan, yang terangkum min nususi syar, dari dalil-dalil syariat. Di sini Syekh Shalih hafizahullah taala akan menjelaskan tentang kaifiyah wudu yang sempurna, yang mencangkup dari dalil-dalil, dari Al-Qur'an dan sunnah, yang mencangkup kepadanya yang wajib dan juga yang sunnah, yang wajib dan sunnah. Lita'amala ala tatbiqiha insyaallah, agar engkau bisa mengamalkannya. Akan disebutkan kaifiyah sifat wudu Nabi alaihi salatu wasalam, agar kita semuanya bisa mengetahui ini wajib, ini sunnah, dan agar kita semuanya bisa untuk mengamalkannya. Wasifatul wudu'i, dan sifat wudu yang pertama diantaranya yaitu ayanwiyal wudu'a lima yushra'u lahul wudu' min salatin wa nahwiha. Yang pertama, seseorang meniatkan wudu, lima yushra'u lahul wudu min salatin wa nahwiha, wudu yang disyariatkan, meniatkan dari wudu yang disyariatkan, min salatin, dan juga wudu dan juga salat, wa nahwiha, dan yang lainnya. Baik, ini yang pertama yang harus dilakukan seseorang, yaitu meniatkan. Dan niat wudu sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal amalu binniat, amalan itu tergantung kepada niatnya. Kita berwudu untuk salat, karena wudu juga seseorang disunnahkan, yakni sebelum tidur disunahkan untuk berwudu. Sehingga untuk membedakan antara satu dengan yang lain itu dengan niat. Innama ma'lu bin niat. Dan dikatakan oleh para ulama, dan niat tempatnya di hati. Tidak perlu untuk diucapkan. Karena tidak ada dalil dari Nabi SAW mengucapkan niat dari semua ibadahnya. Wudu, sholat, zakat, puasa atau haji, itu tidak ada satu hadis pun dari Nabi SAW mengucapkan niat. Itikaf ataupun yang lainnya, karena niat tempatnya di hati. Dengan dalil dari sifat-sifat wudu Nabi SAW yang telah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW, yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu ketika meminta kepada Humran ibn Aban air untuk dipakai untuk berwudu, Utsman ibn Affan langsung menuangkan air ke kedua telapak tangannya, tidak melafadzkan niatnya. Dan juga hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang sifat wudu Nabi SAW, sehingga seseorang ketika berwudu niatnya tidak perlu untuk diucapkan, cukup di dalam hatinya, karena niat tempatnya di hati. Kemudian yang kedua, tsumma yaqul bismillah. Dari sifat wudu Nabi SAW, seseorang untuk senantiasa mengucapkan bismillah. Dan hukumnya adalah sunnah. Mengucapkan bismillah hukumnya adalah sunnah. Dan ini adalah merupakan pendapat dari jumhur ulama. Pendapat dari jumhur ulama bahwa mengucapkan bismillah hukumnya adalah sunnah. Dan juga tarjih dari para ulama, sebagaimana tarjih dari Al-Allamah Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaihi, والعلامة الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه، إمام البخاري والشوكاني رحمهم الله تعالى، الشيخ بن باز، semuanya mereka mengatakan bahwa mengucapkan bismillah tidak wajib, akan tetapi sunnah. Dan di dalam mengucapkan bismillah, sebagaimana yang telah kita lewati, ketika seseorang berada di dalam WC, maka tidak sepatutnya seseorang mengucapkan bismillah. WC, tempat buang air kecil ataupun tempat buang air besar, tempatnya syaitan, yang di mana Nabi alaihissalatu wassalam ketika akan masuk ke jamban, ke baitul khala, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Dengan ini WC atau jamban tempat kotor, sehingga seseorang jangan mengucapkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam WC. Ucapkan bismillah ketika berada di luar WC. Bismillah, kemudian setelah itu berwudu. Qala fidhallahu ta'ala, kemudian thumma yaghsilu kaffai thalatha marrat. Kemudian mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Dan ini hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana pembahasan yang terdahulu kita bahas, yaitu yang kedua dikatakan oleh Syekh Shalih hafizahullah taala, sesuatu yang disunahkan adalah ghusl kaffain thalathan fi awal alwudu, mencuci kedua telapak tangan sebelum berwudu. Di awal wudu mencuci kedua telapak tangan, ini hukumnya adalah sunnah. Dan kaifiyah, tata cara mencuci kedua telapak tangan, cuci dengan berbarengan. Tidak kanan dulu, kemudian kiri. Akan tetapi mencuci dengan berbarengan. Dan telapak tangannya itu sampai pegelangan. Telapak tangan sampai pegelangan. Kalau sampai tangan di sini, itu hukumnya adalah wajib, yang sebagaimana kita akan bahas, bahwa dinamakan pegelangan kafai, kedua telapak tangan sampai pegelangan. Mencucinya berbarengan, berdalilkan dengan hadis Utsman bin Affan ketika mempraktekkan wudunya Nabi alaihi salatu wasalam. Fa afragha ala yadai min ina'ihi fa ghassalahuma thalath marrat. Ketika Utsman bin Affan mempraktekkan wudunya Nabi alaihi salatu wasalam, fa afragha ala yadai min ina'ihi. Wadah yang berisi air dituangkan ke kedua telapak tangannya. Faghsalahuma, ini syahidnya, mencuci kedua-duanya langsung. Salah sama roh, tiga kali. Dengan ini mencuci kedua telapak tangan itu berbarengan, tidak kanan dulu kemudian kiri, akan tapi berbarengan. Berapa kali? Salah sama roh, tiga kali. Taib. Thumma tamadmada thalatha marrat wastanshiqa thalatha marrat wa yanthuru al-ma'a min anfihi bi yasarihi thumma yatamadmadu. Dikatakan oleh Hafidhullah Ta'ala, thumma yatamadmadu, kemudian berkumur-kumur. Falatha marrat, tiga kali. Wa yastanshiqu thalatha marrat, dan memasukkan air ke hidung tiga kali. Wa yanthurul ma'a min anfihi bi yasarihi, dan mengeluarkan air yang berada dalam hidungnya dengan tangan kirinya, dengan tangan kirinya. Dan dalil yang menunjukkan dari sifat wudu Nabi alaihi salatu wasalam berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mengeluarkan air di hidung tiga kali, yaitu hadis Amr ibn Yahya. Hadis Amr ibn Yahya Al-Mazini yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi alaihi salatu bahwa mempraktikkan wudunya Nabi alaihi salatu wasalam, sahabat Nabi mempraktekkan wudunya seperti wudunya Nabi alaihi salatu wasalam, famadmadha wastansyaqa wastansara thalasan. Berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mengeluarkan air ke hidung thalasan, tiga kali, bi thalati ghurafat, dengan tiga kali cidukan. Dan kaifiyahnya dari berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan, itu memasukkannya secara langsung, tidak mengambil air yang baru. Memasukkan dengan tangan kiri, mengeluarkan dengan afwan. Memasukkan dengan tangan kanan, mengeluarkan dengan tangan yang kiri. Sebagaimana di sini disebutkan, summa yatamadmadu, berkumur-kumur. Berkumur-kumur di sini kaifiyahnya, tata caranya yaitu menggerak-gerakkan mulutnya. Bukan hanya dimasukkan, keluarkan lagi. Masukkan, dikeluarkan lagi. Tetapi madmadah yang sempurna, dimasukkan air ke mulut, digerak-gerakkan. Yamujuha, digerak-gerakkan. Agar kotoran-kotoran yang menempel di sela-sela gigi itu ikut keluar. Baik gigi geraham, gusi, gigi depan, kotoran-kotorannya itu keluar semuanya. Wa yastanshiqu thalatha marrat, dan memasukkan air ke hidung tiga kali. Lebih sempurna itu dengan mubalaghah, dihisap dengan bersungguh-sungguh. Terkecuali dalam keadaan berpuasa. Berpuasa cukup setengah, jangan sampai sampai ujung ditakutkan air masuk ke tenggorokannya yang bisa membatalkan puasanya. Wayanthurul ma, dan juga mengeluarkan air di hidung. Dan kaifiyahnya yaitu mengambil air dengan tangan kanan, setengah untuk berkumur-kumur, setengahnya untuk memasukkan air ke hidung. Setengah masukkan ke mulut, setengah masukkan ke hidung. Berbarengan, tidak dipisahkan. Karena dalam hadis Amr bin Yahya Al-Mazini radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu berbarengan, tidak dipisahkan, tidak mengambil air yang baru untuk memasukkan air ke hidung. Ini mengambil air satu cidukan, setengah untuk mulut, setengah untuk hidungnya. Kumur-kumur, kemudian keluarkan dengan tangan kirinya. Keluarkan dengan tangan kirinya. Kemudian ulangi yang kedua. Ulangi yang ketiga. Dan tiga kali di sini adalah hukumnya sunnah. Yang wajib adalah satu kali. Yang wajib adalah satu kali. Sehingga seseorang yang berwudu, yang memisahkan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, itu tidak ada dalilnya dari hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Masukkan air ke mulut, kumur-kumur, masukkan juga kumur-kumur, setelah itu masukkan air ke hidungnya. Ini khata, ini salah. Akan tetapi memasukkannya dengan cara berbarengan. Dan air tadi dihisap. Kadang sebagian orang bukan memasukkan air ke hidung, tapi memasukkan jari ke hidung. Masukkan ini, seperti ini. Ini bukan memasukkan air, masukkan jari ke hidung. Nah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastanshik, yaitu memasukkan airnya. Kemudian dikeluarkan dengan tangan kirinya. Kenapa mengeluarkan dengan tangan kiri? Dikatakan oleh para ulama, karena ketika seseorang memasukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkan, yang dikeluarkan adalah kotoran. Kotoran yang menempel di hidungnya itu dikeluarkan. Dan mengeluarkan kotoran itu dengan tangan kirinya, bukan dengan tangan kanannya. Karena menggunakan tangan kanan sesuatu yang baik, mengeluarkan kotoran itu dengan tangan yang kiri. Sehingga dengan istinsar, mengeluarkan air dari hidung itu dengan tangan kirinya. Nah. Qala hafidhullahu ta'ala, wa yaghsilu wajhahu thalath marrat, dan membasuh, mencuci wajahnya tiga kali. Wa haddul wajh tulan min manabiti sya'r ra's al-mu'tad ila man hadara min al-lihyain wadzaqan. Dikatakanlah hafidhahullah ta'ala, wa haddul wajhi, dan batasan wajah, tulan, tulan itu panjangnya dari atas ke bawah, sampai mana? Dikatakan oleh hafidhahullah ta'ala, min manabiti sya'ras al-mu'tad, yaitu dari yang tumbuhnya rambut yang pada umumnya. Itu tumbuhnya rambut di sini. Yang tumbuhnya rambut di sini batasan wajah. Rambut ke belakang, pala. Sehingga yang pertama kali tumbuh di sini, ini batasan dari wajah, panjang dari atas. Yang bawahnya ila man halara min al-lihyain wad-daqn, bawahnya yaitu dari dua tulang rahang, wad-daqn dan dagu. Wal-lihyain adman fi asfali wajh, dan dua tulang rahang yaitu dua tulang fi asfali wajh, yang di bawah wajah. ahaduhuma min jihatil yamin wa tsani min jihatil yasar. Salah satunya sebelah kanan, yang kedua sebelah kiri, yaitu dagu di sini. Dagu itu ada yang dua tulang rahang kanan dan kiri. Ini batasan dari wajah. Masuk ke sini, masuknya leher. Di sini batasan wajah. Panjangnya dari atas tumbuh rambut, yang bawah yaitu yang dua tulang rahang di sini, dagu. Tayyib. Wadzakun majma'ahuma, dan dagu tadi mengumpulkan jadi satu, tulang rahangnya tadi. Wa sya'rul lihyah minal wajh, jambang termasuk dari wajah. Jambang di sini termasuk dari wajah. Baik. Fa yajibu ghusluhu, dan wajib untuk mencucinya. Walau qala, walaupun panjang. Walaupun panjang. Fa in kanat al-lihya khafifah, khafifat asy-sya'ri, wajaba ghuslu batinha wa zahiriha. Apabila janggutnya tadi khafifah, janggutnya tidak tebal tapi tipis, maka wajib untuk mencuci bagian dalam dan luarnya. Wa in kanat katifah, ay satiron lil jildi, apabila janggutnya tadi tebal, yaitu yang menutupi kulit, wajib ghuslu zahiriha, maka yang wajib untuk mencuci bagian zahirnya saja, bagian luarnya saja. Wa yustahabbu takhlilu batiniha kama taqaddam, dan disunahkan untuk menyela-nyelahi bagian dalamnya sebagaimana yang telah terdahulu, yang telah dijelaskan. Ini permasalahan seseorang yang mempunyai janggut. Apabila janggutnya tadi tipis, wajib untuk membasahi bagian dalam dan luarnya. Dan bagaimana cara mengetahui janggut tebal atau janggut tipis? Dikatakan Imam Nawawi rahmatullahi ta'ala dalam Syarh Muhaddab, yang pertama, urfin nas, yaitu kebiasaan manusia. Yang kedua, yaitu apabila dibasahi wajahnya, kemudian air mengalir ke dalam kulitnya, walaupun dia mempunyai janggut, maka janggutnya tipis. Kalau airnya tadi tertahan, tidak masuk ke bagian dalam kulitnya, maka janggutnya tebal. Kemudian yang ketiga dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih, yaitu apabila seseorang ketika berbicara dengan orang lain, orang lain menatapnya, kemudian terlihat dari kulitnya yang menutupi janggutnya tadi, berarti janggutnya tipis. Apabila tertutup, tidak terlihat kulitnya, berarti janggutnya tebal. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih, yaitu yang ketiga tadi. Yang ketiga tadi ini yang disahihkan oleh Imam Nawawi, yang dikuatkan oleh Imam Nawawi, yaitu seseorang apabila berbicara dengan orang lain, orang tadi melihat kulitnya tadi walaupun ada janggutnya, maka janggutnya tipis. Apabila tidak melihat kulitnya, maka janggutnya tebal. Sehingga seseorang ketika janggutnya tipis, wajib untuk mencuci bagian dalamnya. Wajib untuk mencuci bagian dalamnya. Kalau janggutnya tebal, cukup bagian zahirnya saja. Dan disunahkan untuk takhlil. Sebagaimana yang telah kita bahas, takhlil yaitu menyela-nyelahi. Seperti ini, selah-selah. Selah-selah. Ketika berwudu, diselah-selahi. Bagi yang janggutnya tebal, diselah-selahi agar air masuk. Hukumnya apa? Sunnah. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam bahwa Nabi alaihi salatu wasalam kana yukhallil lihiyatahu, menyela-nyelahi janggutnya. Karena Nabi janggutnya tebal. Nabi janggutnya tebal. Bagaimana mengetahui bahwa Nabi adalah janggutnya tebal? Sebagaimana para sahabat menanyakan apakah Nabi alaihi salatu wasalam membaca ketika salat zuhur atau salat asar? Para sahabat, na'am. Bagaimana kalian mengetahui? Bittirab lihyati, dengan gerakan-gerakan janggutnya. Dan Nabi menyela-nyelahi janggutnya. Sehingga menyela-nyelahi janggut yang mempunyai janggut tebal hukumnya adalah sunnah. Baik. Wa hadzal wajhi ardan minal udun ila al-udun. Batasan dari wajah ardan, ardan itu lebar. Yaitu dari telinga kanan ke telinga kiri. Telinga kanan, telinga kiri, ini batasan wajah. Berarti secara keseluruhan dari tumbuh rambut semuanya di sini masuk ke wajah. Semuanya di sini masuk ke wajah. Wal udunan minar ra's, dan kedua telinga termasuk dari bagian ra's, bagian dari kepala. Wa yumsahani ma'ahu, dan diusap bersamaan dengan kepala. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah kita lewati yang terdahulu. Qala fidhullahu ta'ala thumma yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqain thalatha marrat. Kemudian dari sifat wudu Nabi alaihi salatu wassalam, yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqain thalatha marrat, yaitu mencuci kedua tangannya ma'al mirfaqain thalatha marrat, tiga kali. Wahadul yad huna, dan batasan al-yad tangan di sini adalah min ru'usil asabi' ma'al adhafir ila awwalil al-'ubud. Batasan dari tangan yaitu min ru'usil asabi', dari ujung jari jemari. Semuanya masuk tangan. Kalau telapak tangan sampai sini. Kalau dikatakan tangan, berarti semuanya masuk. Ila awwalil abdi, sampai bawah dari bahu. Yaitu lengan dari siku ke bahu. Ini masuk kepadanya tangan. Dari sini disebutkan yaghsilu yadayhi ma'a mirfaqain, bersamaan dengan mirfaqain. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiq. Dikatakan oleh para ulama ilal marafiq, yaitu ma'al marafiq, bersamaan dengan siku-siku. Berarti siku masuk untuk dicuci. Dan tidak disunahkan seorang untuk mencuci sampai melebihi dari batasan yang telah ditentukan. Lebih dari siku sedikit, karena siku masuk kepadanya. Sedangkan sampai batas segini itu tidak disunahkan. Sama juga seperti kaki. Kaki adalah mencuci kaki bersamaan dengan kedua telapak, kedua mata kaki. Mencucinya sampai pahanya dicuci, itu tidak disunahkan. Itu tidak disunahkan. Karena syariat telah menentukan di dalam mencuci kedua tangan sampai bersamaan dengan mirfaq, bersamaan dengan mirfaq. Sedangkan sampai sini ini tidak disunnahkan, tidak disunnahkan. Dan sebagaimana dari hadis yang telah kita lewati, seseorang yang mencuci wajahnya, seseorang yang mencuci tangannya, seseorang yang mencuci kakinya, itu nanti di yaumul qiyamah nanti akan bersinar. Dan akan diketahui bahwa ini adalah termasuk dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu." Umatku nanti diketahui di yaumul qiyamah ughurran muhajjalin min atharil wudu. Ughurran muhajjalin, yaitu kuda yang di sana di bagian atasnya ada yang berwarna putih. Kuda yang bagian tangannya berwarna putih. Kuda yang bagian kakinya berwarna putih. Ini dalil menunjukkan bahwa yaumul qiyamah nanti orang-orang yang menyempurnakan wudunya dari wajahnya, dari tangannya, kakinya itu akan bersinar. Akan diketahui bahwa dia adalah merupakan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala budda ayuzila ma aliqa bil yadain qabla al-ghus min ajin wa tin wa sabghi katif ala al-adhafir hatta yataballagha bima'il wudu. Dikatakan oleh Hafidhullah Ta'ala, dan harus menghilangkan apa-apa yang melekat di kedua tangannya qoblal ghusl, sebelum mencuci tangannya, min ajin, dari ajin, adonan tepung. Orang yang biasa bikin kue kalau membiarkan tangannya tadi habis bikin kue mengering, itu sulit untuk dihilangkan. Sehingga ketika dia mencampurkan antara adonan tadi, cepat-cepat untuk membersihkannya ketika sudah selesai. Watin, dan tanah liat. Tanah yang bercampur dengan air dinamakan tin. Wasabghi katif, dan cat kuku alal adhafir yang melekat di apal adhafir, kuku-kuku, hatta yataballagha bima'il wudu, sampai air bisa membasahi dari tangannya tadi. Sehingga seseorang sebelum berwudu yang memakai jam tangan yang ketat dibuka dahulu atau dilonggarkan, yang memakai batu akik dilepas dahulu. Kenapa? Karena ini masuk dari tangan. Karena batu akik yang ketat bisa menutupi jari jemarinya sehingga air tidak masuk ke jari jemarinya. Kalau longgar jadi ya putar-putar. Tapi afdal untuk dilepas supaya betul-betul membasahi seluruh tangannya, jari jemarinya. Yang habis ngecat, dihilangkan catnya tadi dengan menggunakan minyak tanah ataupun yang lainnya. Yang jelas sesuatu yang bisa menghalangi air dari berwudu, maka cepat-cepat untuk dihilangkan. Jangan membiarkan begitu saja. Nah, terkecuali apabila susah. Kadang ada lem yang seperti power glue lain sebagainya menempel. Sudah dihilangkan dengan apa saja susah. Dengan minyak tanah atau lain sebagainya. Kemudian datang waktu sholat. Dalam keadaan seperti ini, fattakullah mastata'tum. Dengan ini seseorang yang ngelem sesuatu, lemnya pakai sarung tangan agar tidak mengenai tangannya, agar tidak mengenai tangannya yang bisa menghilangi dari menghalangi dari wudunya tadi, sehingga wudunya tidak sempurna, sehingga wudunya tidak sempurna. Baik. Tip 3 teruskan lagi insyaallah taala dari sifat wudu Nabi alaihi salatu wasalam. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Naqtabilahu subhanakallahu wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.